Saavuit mennä muutin, iso kiitos ja alam ini. Bagaikan tirai, halus dan permai, di balik gunung surya tersenyum, melenyapkan embun, di baliknya daun, bunga mekar halus mengayun, segar mengharum, jika dicium, burung-burung berkicau ria. Gembira tanda hari siang, ayam juga riuh berkokok, menyambut ke alam yang elok. Betapa murninya alam ini, di waktunya pagi, hawa segar murni, dalam asuhan matahari. Sedang mengintai ke dasar bumi. Hari siang, ayam juga riuh berkokok, menyambut ke alam yang elok. Betapa murninya alam ini, di waktunya pagi, hawa segar murni, dalam asuhan matahari, sedang mengintai ke dasar bumi.